Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. قلنا في الدين عزكم الله kita masih pada pembahasan bab-bab seputar masalah laknat. Kita terakhir membahas tentang babul la'an, bab tukang laknat. Disebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang tercelanya orang yang suka melaknat. Masih menyisakan 3 bab terkait dengan masalah laknat. Kita sekarang masuk pada bab yang ke-147. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fil adabil mufrad باب من لعن عبده فأعتقه باب seseorang yang melaknat budaknya lalu dia bebaskan. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني يزيد ابن المقدام ابن شريح عن أبيه dari bapaknya المقدام ابن شريح عن جده dari kakeknya yaitu شريح ابن هاني شريح ابن هاني الحارثي قال dia berkata Akhbaratni Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha memberitakan kepada aku. Anna Abu Bakr la'ana ba'dha raqiqih. Bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba pernah melaknat sebagian budaknya. Ini menunjukkan laknat secara langsung. Laknat secara ta'yin, secara fonis. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم maka Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda يا أبا بكر وهي أبو بكر اللعنون والصديقون كلا ورب الكعبة. Tukang laknat dan para siddiqun bisa menyatu? Tukang laknat dan seorang siddiq bisa menyatu? كلا ورب الكعبة. Sekali-kali tidak, demi Rabbul Ka'bah. Demi Rabbnya Ka'bah. Artinya ini merupakan kalimat ancaman, celaan, teguran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Maknanya tidak mungkin seseorang yang dikatakan Siddiq kayak Abu Bakar Siddiq ini ya. Tidak mungkin seseorang yang Siddiq dikenal kejujurannya dalam masalah keimanannya, dalam masalah ibadahnya, dalam masalah amalnya. Tidak mungkin seorang Siddiq itu menjadi tukang laknat. Tidak mungkin bisa berkumpul sifat la'an suka melaknat dengan sifat Siddiqiyah, kejujuran dalam beriman. Tidak mungkin. Kalla wa rabbil Ka'bah, kata Rasul. Ini beliau sampaikan marrataini aw salasan, dua atau tiga kali. Fa'ataqa Abu Bakrin yawma idzin ba'da rafiqih. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda membebaskan pada hari itu sebagian budaknya tadi. Maksudnya dibebaskan. Thumma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sambil menyatakan, la a'ud. Aku tidak akan mengulangi lagi. Artinya aku tidak akan mengulangi lagi tindakan melaknat seseorang. Intaha. Hadis ini sahih, semua perawi-perawinya thiqat. Dari riwayat ini, Farantina azzakumullah menunjukkan kepada kita larangan melaknat budak. Walaupun dia statusnya sebagai seorang budak. Tidak boleh melaknat seorang budak. Tentu min babi aula, lebih-lebih lagi kalau yang dilaknat itu seseorang yang bukan budak. Merdeka. Statusnya dia lebih tinggi. Tidak boleh. Nah, juga di sini menunjukkan ikhwanatina azzakumullah, seseorang yang melaknat budaknya dengan vonis, langsung ngomong sama budaknya, kamu terlaknat, anta mal'un, atau la'anakallah, atau semisalnya, dianjurkan, disyariatkan untuk membebaskan budak tadi. Paham ya? Ini dari tindakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau melaknat salah seorang budaknya, ditegur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung membebaskannya. Dan ini hukumnya bukan wajib. Hukumnya anjuran saja. Anjuran saja. Tidak sampai dikatakan wajib. Sebab Rasul alaihissalatu wassalam dalam riwayat ini tidak memerintahkan sahabat Abu Bakar Siddiq untuk membebaskan budaknya. Di sini hanya disebutkan tindakan Abu Bakar yang membebaskan budaknya sendiri. Namun dibiarkan, didiamkan sama Rasul alaihissalatu wassalam. Maka menunjukkan kebolehan atau paling tingginya anjuran. Tidak sampai diingatkan kewajiban. Nah, ini sebagai hukum syar'i. Seseorang yang pernah melaknat budaknya dengan vonis, si fulan budak mal'un dan semisalnya, maka dianjurkan bagi dia untuk membebaskan budak tersebut. Ini sebagai bentuk menghapus dosa dia. Juga menunjukkan ya khonatina azzakumullah, seseorang yang pernah terjatuh dalam tindakan semacam ini, melaknat seseorang dengan langsung karena tidak tahu atau kelalaian dan semisalnya, tidak mengapa. Asalkan ketika dia mendapatkan ilmu tidak diulangi lagi. Nah, di sini sahabat Abu Bakar Siddiq terjatuh dalam perkara yang semacam ini. Melaknat seseorang budaknya. Begitu mendapatkan teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la a'ud. Aku tidak akan mengulangi lagi tindakan itu. Itu bentuk taubat, bentuk rujuk, bentuk kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Juga di sini ada faedah ingkarul munkar. Mengingkari sebuah kemungkaran. Ini tindakannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang langsung mengingkari tindakan sahabat Abu Bakar Siddiq ketika melaknat salah seorang budaknya. Diingkari, ditegur dengan kalimat al-la'anun was-siddiqun kalau Rabbil Ka'bah. Dan mengingkari mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran. Nah, barakallahu fiik. Juga di sini menunjukkan ikhwan fillah rahimakumullah sebagaimana dibahas kemarin, tidak mungkin menyatu sifat la'an suka melaknat dengan sifat siddiqiyah. Seseorang yang jujur keimanannya, jujur amalannya, mencapai tingkatan siddiqiyah. Jujur selalu orangnya itu. Namun dia berkumpul. Artinya seseorang yang siddiq kok tidak mungkin sebagai la'an, tukang laknat. Mafhumnya seseorang yang suka melaknat tidak mungkin bisa mencapai martabat siddiqiyah, kejujuran dalam iman dan amal. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, bab ini fanabdina azakumullah juga menunjukkan tercelanya melaknat. Tercelanya melaknat seorang dengan langsung. Dari sisi yang pertama tegurannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kedua beliau menyatakan tidak mungkin bertemu, berkumpul antara laknat dengan sifat siddiqiyah. Nah, dan sebagai bentuk taubatnya, kalau yang dibebaskan itu, yang dilaknat ialah budaknya dengan cara membebaskan budak tadi. Dan itu hukumnya sunnah, bukan perkara wajib. Wa qala rahimahullahu ta'ala babu tala'uni bila'natillah wa bi ghadabillah wa binar. Bab saling melaknat, tala'un itu saling melaknat. Bab saling melaknat dengan laknatnya Allah. Wa bi ghadabillah, dengan murka Allah. Wa bin nar, dan dengan neraka. Dia mengatakan laknatullahi alaik. Atau mengatakan ghadabullahi alaik. Atau mengatakan nar, narullahi alaik. Semoga Allah merahmati kamu. Semoga Allah murka pada kamu. Semoga neraka untukmu. Itu namanya tala'un bila'natillah wa bi'ghadabillah wa bin'an. Apa hukumnya? Kita lihat. Qala haddathana Muslim. Wa Muslim bin Ibrahim al-Farahidi. Bukan Imam Muslim. Sebab Imam Bukhari gurunya Imam Muslim. Sehingga Muslim di sini adalah ijalah Muslim bin Ibrahim al-Farahidi. Qala haddathana Muslim, qala haddathana Hisham. Hisham ibnu Abi Abdillah at-Tastawai. Dikenal, ayahnya dikenal dengan nama Sanbar. Hisham ibnu Sanbar. An Qatadah. Dari Qatadah ibnu Di'ama as-Sadusi, Abu al-Khattab. Anil Hasan, dari Al Hasan, yaitu Al Hasan Al Basri rahimahullah. An Samurah, dari Samurah, wa Samurah bin Jundub. Al Hasan Al Basri tidak mendengar hadis dari Samurah kecuali hadis satu, yaitu hadis tentang masalah aqiqah. Sehingga sanad hadis ini dhaif, lemah, dikarenakan putus sanadnya. Juga Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dengan an, dari menggunakan sifat an, dari Al-Hasan Al-Basri termasuk mudallis, suka menyamarkan hadis khususnya kalau meriwayatkan dari sahabat. Ala kulli hal, sanad hadis ini lemah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tatala'anu bila'natillah, janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Wala bi ghadabillah, jangan pula saling melaknat dengan murka Allah. Wala binar, jangan pula saling melaknat dengan api neraka. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wala bi jahannam, jangan saling melaknat dengan jahannam, neraka jahannam. Hadis ini dhaif, rahimakumullah. Dhaif sehingga dengan lafaz yang semacam ini lemah. Namun secara makna itu benar. Islam melarang yang namanya tala'un, saling melaknat. Melarang yang namanya la'an. Apalagi tala'un, saling melaknat satu sama lain. Sebab bisa jadi, sebagaimana dibahas kemarin dari ucapannya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu arbah, bisa jadi dua orang atau lebih yang saling melaknat, bisa jadi doa mereka dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya semuanya terlaknat. Perlu dipahami baik-baik, saya ulangi lagi pada pembahasan yang telah lalu. Yang namanya laknat itu sebuah doa. Doa supaya orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau engkau melaknat seorang, itu artinya engkau mendoakan orang tadi supaya jauh dari rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Doa ya. Nah, kalau kemudian ada suatu kaum yang saling melaknat, ada dua orang saling melaknat, yang ini mendoakan si A, mal'un, A mengatakan si B, mal'un, saling melaknat. Dikhawatirkan ya khana bin azzaqumullah, doa mereka itu makbul. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya orang-orang tadi itu sama-sama terlaknat. Itu bahayanya. Sehingga jangan sampai kalian saling melaknat dengan laknatnya Allah, atau dengan murkanya Allah, atau dengan jahannam. Bisa kualat, kedaden, katanya orang sebelumnya. Kedaden. Betul-betul kamu lafadkan, kamu ucapkan kalimat itu, ternyata terjadi. Bahaya kamunya. Sebagai orang yang mal'un, terlaknat dengan murkanya Allah, dengan nerakanya Allah, tabaraka wa ta'ala. Allahul musta'an. Ala kulli hal, sekali lagi, ini pun juga menunjukkan jeleknya melaknat. Ala kulli hal, tidak ada yang baik. Yang namanya la'an, tidak ada yang baik. Sehingga, ini sebenarnya kita baca, ya khanatina azakumullah, supaya kita menjaga lisan, jangan gampang-gampang terucap kalimat laknat kepada orang lain. Tapi yang ketiga, qala rahimahullahu ta'ala, babu la'nil kafir, bab melaknat orang kafir. Ini pembahasan cukup penting ini. Yakni apa hukumnya melaknat orang kafir? Tentang masalah ini, karantina azzakumullah, ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah melaknat orang kafir yang masih hidup. Yang kedua, melaknat orang kafir yang sudah mati. Paham ya? Yang sudah mati. Ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Baik. Adapun melaknat orang kafir yang masih hidup, ini dengan perincian yang kemarin. Ada secara umum, secara khusus, dan secara vonis. Paham ya? Secara vonis. Adapun melaknat orang kafir yang masih hidup secara umum, itu diperbolehkan. Paham? Melaknat orang kafir yang masih hidup. Tetapi secara umum diperbolehkan. Paham? Semoga Allah melaknat orang-orang kafir yang masih hidup sekarang ini. Boleh. Secara umum. Atau secara khusus. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi yang masih hidup sekarang ini. Atau mengatakan, semoga Allah melaknat orang-orang Nasrani yang masih hidup sekarang ini. Itu namanya mas, khusus dengan menyebutkan kelompoknya masing-masing. Ini diperbolehkan. Dua contoh ini diperbolehkan. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah, apa hukumnya melaknat orang kafir yang masih hidup dengan vonis, langsung vonis, bapak ini kafir ya? Dan gitu ya. Saya Kristen. Ya, kafir pak. Nah, kafir. Langsung diklaim, langsung didoakan laknat. Bapak ini mal'un. Langsung tag gitu. Namanya vonis. Bapak ini, fulan bin fulan ini terlaknat. La'anakallah. Langsung. Apa hukumnya? Itu yang dibahas sekarang ini. Barakallah sifun. Adapun terkait dengan yang sudah mati, enggak ada masalah. Terus mati, artinya mereka sudah mati di atas kekufurannya. Khususnya untuk orang-orang kafir yang dikenal jahatnya. Apalagi tokoh-tokoh kufar yang dikenal jahat, penjahat-penjahat perang, dan misalnya itu, maka tidak ada masalah. Ya, hadis wala haraj. Sehingga yang menjadi pembahasan sekarang itu adalah poin yang tadi. Kita baca ya, ikhwan. Qala haddatsana Muhammad. Imam Bukhari menyebutkan langsung dengan kalimat Muhammad. Muhammad gurunya Bukhari banyak ya, kawan. Tapi biasanya nih, kawan. Muhammad ini kalau bukan Muhammad bin Salam al-Bikandi, ya Muhammad bin Yusuf al-Furiyadi. Tengok lagi, banyak belum memiliki nama Muhammad, guru nama Muhammad itu banyak. Tapi semuanya sihah, terpercaya, enggak ada masalah. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية disebut dengan مروان بن معاوية الطابري إمام أهل السنة pada masanya. Beliau memberikan faedah, sebuah faedah indah, kalimat hikmah namanya. Beliau mengatakan salatatun la yu'tamanun. Ada tiga jenis orang yang tidak bisa dipercaya. Yang pertama, sufi. Ya. Orang sufi. As-sufiyah. Yang kedua, qassas. Tukang cerita. Qassas namanya. Kalau zaman sekarang apa kalau kosas itu? Kosas itu. Itu yang pas apa ini? Kosas namanya. Kalau di zaman dulu itu, ya orang penceramah. Ceramah di depan banyak orang, tapi isinya cuma dongeng, kisah-kisah. Kisah ini. Dengan tanpa memperhatikan sanad-sanadnya, saya sahih atau dhaif misalnya. Nah, kebanyakan qasas di zamannya para ulama dulu kadzabun, para pendusta. Nah, ada sebuah kisah, tapi Allah alam sahih apa enggak. Kisahnya terkait dengan Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Ada yang tahu enggak? Kok kayak gini-gini semua ini? Ini cerita para wadaun, para tukang pemasuh hadis. Al-kisah bil makna, dengan maknanya ikhwan. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal dan Ibn Ma'in ini pernah singgah di sebuah tempat, sebuah masjid, salat gitu. Tiba-tiba ada salah seorang qassas yang naik. Tampil. Jadi ingat kayak tablet kalau bayar. Tampil bayar gitu terus gitu. Sang qassas ini ya ikhwan, subhanallah, enggak punya malu dia. dia ini membawakan sebuah riwayat, sebuah hadis cukup panjang begitu, dan dia menyebutkan syaratnya. Qala haddatsana Ahmad, qala haddatsana Ahmad bin Hanbal. Bagaimana kisahnya? Ibnu Mahid heran ini. Nolak Imam Ahmad. Kok bisa Ahmad bin Hanbal punya riwayat kayak gini? Dibawakan kembali kisah yang lainnya lagi. Syaratnya Ibnu Ma'in kali ini. Qala haddatsana Yahya bin Ma'in. Wah, juga tengok lagi Ibnu Ma'in ini. Terus kok bisa Ibnu Ma'in ngomong kayak gini ya? Eh? Ini mesti orang ini gak beres ini. Selesai dia cerita, kasusnya itu didekati oleh mereka berdua. Apa kamu tahu siapa itu Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Ma'in? Saya tahu. Saya itu Ahmad bin Hanbal. Yang ini, saya itu Ibnu Ma'in. Saya tidak pernah menyampaikan riwayat seperti itu kepada siapapun. Dusta itu. Itu bukannya malu ya, Evan. Dia malah marah-marah. Emangnya tidak ada Ahmad bin Hanbal selain Anda? Emangnya tidak ada Ibnu Ma'in selain Anda? Banyak Ahmad bin Hanbal yang lain. Banyak juga Ibnu Ma'in yang lain. Tidak cuma ada berdua saja. Akhirnya dikatakan, apa namanya, jahilnya orang ini. Lalu keluar pergi mereka berdua. Ada jahil. Diurusi sama teman ini. Akhirnya pergi mereka berdua. Ada kosas. La yu'tamanun. Nah, sekarang ini juga cukup banyak da'i-da'i yang bertebaran di tanah air. Isinya cuma cerita. Cerita. Yang paling jago cerita itu Tadridiyah. Isinya cuma cerita dongeng, apa, cerita mimpi, apa. Gak ada ilmunya ya. Ala kulli hal, ini orang kedua. Sufiya, qasas. Yang ketiga, mubtadi'un yaruddu ala mubtadi'. Seorang ahli bid'ah membantah ahli bid'ah yang lain. Jangan dipercaya. Gitu ya. Kok ada seorang yang dikenal sufi membantah seorang syi'i, rafidhi? Ajak percaya. Lu bolo dewe. Saudara kandung sufiya syiah itu. Jangan dipercaya. Agaklah. Ada seorang jihadi. Tahu jihadi ya. Yang punya pemikiran teman-teman jihad. Tahu-tahu membantah seorang takfiri. Yang biasa mengkafirkan orang. Saya percaya itu. Seluruh bapak itu. Ikhwali ab. Saudara ayah itu. Jangan percaya orang-orang semacam itu. Tamam? Barakallahu fi. Ada seorang sururi. Bantah seorang ikhwani. Ada percaya. Jangan percaya. Sururi itu anaknya ikhwan muslimin. Sururi itu anaknya ikhwaniyah. Ada percaya. Anak dewe. Gak mungkin anak dewe kok bantah orang tuane. Gak mungkin. Itu namanya mubtadi'un yaruddu ala mubtadi'. La yusamanun. Jangan ikut saya. Jangan mengatakan, sudah. Mereka mengeluarkan bantahannya itu. Masya Allah, begini-gini. Gak percaya. Intinya itu orang gak terpercaya. Yang dipandang pun juga gak dipercaya. Sama-sama gak dipercaya. La yusamanun. Sehingga yang hanya dipercaya dalam urusan bantah-membantah, itu ahlul haq, ahlul sunnah. Ini faedah ya, ikhwan. Sering diulang-ulang oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dalam seharusnya setiap kali membaca rawi yang satu ini. Diingatkan terus sama beliau. Nah, ini disebutkan ikhwanatina azzaikumullah dalam kitabnya beliau ketika membantah, ketika menerangkan tentang siapa itu Muhammad Rashid Ridha. Nah, rudud ahlul ilm, bantahan para ulama tentang orang-orang yang mencela hadis masalah sihir dan penjelasan jauhnya Muhammad Rasulullah SAW dari Salafiyah. Nah, dibawakan ini sama dia. Barakallahu. Kabar saya. Nah, saya ada sampingan, lumayan. Qala haddathana Yazid. Wa Yazid ibn Kaisan. Siapa ya Pak? Rawi yang terpercaya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan rawi ini dalam kitab Du'afa, kitab kumpulan rawi-rawi dhaif karya beliau. Di apa namanya dikritik oleh para ulama yang lain. Katanya Abu Hatim yuhawwal anhu, dipindah dari situ. Ini orang rawi yang sifat tidak layak dimasukkan dalam kitab Du'afa. An Abi Hazim wa Abu Hazim Al-Asy'i, namanya Salman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, dia berkata, qila, ada yang bertanya, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah 'alal musyrikin, berdoalah kepada Allah untuk kehancuran orang-orang musyrikin. Qala, maka Rasul menjawab, inni lam ub'ats la'ana, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang laknat. Walakin bu'itsu rahmah, tetapi aku diutus sebagai rahmat untuk semesta alam raya ini. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Hadis dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam Kitabul Adab. Hadis ini hormatin a'zakumullah dibawa pada pengertian ta'yin, mendoakan seseorang musyrik dengan langsung ta'yin. Fulan mal'un, fulan mal'un, fulan mal'un. Hadza huwa. Sehingga beliau menolak ketika para sahabatnya meminta demikian dengan alasan, aku tidak diutus sebagai tukang laknat, aku diutus sebagai pembawa rahmat. Maka ini dijadikan sebagai dalil untuk menunjukkan tidak diperbolehkan melaknat orang kafir yang masih hidup dengan vonis. Jangan. Dari mafhumnya riwayat ini menunjukkan tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip rahmatnya Islam. Islam itu menebar rahmat, bukan menebar laknat. Barakallahu fiik. Maka yang lebih afdal ya khanatina azakumullah, ketika orang itu masih hidup dan dia kafir, itu didoakan hidayah. Itu boleh, diperbolehkan ya. Selama dia masih hidup, didoakan hidayah. Tamam, hadahullah. Semoga Allah memberi dia hidayah. Wafaqahullah. Semoga diberi taufik untuk masuk Islam dan semisalnya. Wah. Itu rahmatnya Islam. Nah, adapun terkait dengan mendoakan kaum musyrikin secara umum, doa kehancuran, boleh. Boleh. Sebagian pihak yang nanti na'azakumullah melarang. Mereka mungkin bisa berpegangan dengan riwayat semacam ini. Tapi itu kurang tepat. Ini hadis sebenarnya lebih tepat dimaknakan dengan ta'yin. Pada pembahasan ta'yin, vonis langsung. Adapun terkait dengan mendoakan kehancuran untuk kaum musyrikin secara umum, diperbolehkan. Diperbolehkan. Baik secara umum atau secara khusus. Kalau umum kan langsung kafirin, musyrikin, itu umum. Amam, misalkan, ya Allah hancurkan semua orang kafir. Ya Allah hancurkan semua orang musyrik. Boleh. Khusus pun juga boleh. Langsung kamu katakan, ya Allah hancurkan orang-orang Yahudi. Hancurkan orang Nasrani. Hancurkan orang-orang Buddha. Hancurkan orang-orang Hindu. Dan misalnya, ada masalah. Boleh. Sampai disebutkan secara khusus oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Bab khusus tentang babud du'a alal musyrikin fil halak. Bab mendoakan kehancuran untuk orang-orang musyrik. Itu boleh. Dilakukan sama Rasulullah SAW. Allahumma alika bi Quraisy. Maksud, ya Allah, hancurkan Quraisy ketika itu. Bahkan beliau menyebutkan nama tokohnya masing-masing. Jadi faham insyaAllah ya. Ini khanatina azzakumullah. Sebagai penjelas. Supaya kamu tahu saja di tengah-tengah kaum muslimin. Khususnya ketika strategi Palestina kemarin. Paham? Ini kan banyak yang mengerjakan kurna silah. Kurna silah itu kan mendoakan kebaikan, pertolongan untuk kaum muslimin dan kehancuran untuk orang-orang kafir. sebagian para dai, para mubalig, para ustaz, melarang para imam-imam yang ada itu untuk mendoakan kehancuran kaum kufar. Ya syukur nazilah, tapi doakan kebaikan untuk kaum muslimin saja. Nah, mendoakan supaya keselamatan untuk bangsa Palestina dan segala macam. Itu aja sudah. Tidak boleh mendoakan kehancuran untuk orang kafir. Dibantah sama da'i yang lainnya lagi. Sama mubalig yang lainnya lagi. Tidak apa-apa itu. Syar'i itu. Doakan langsung aja langsung sebut Israel. Kena masalah. Oh, no. Akhirnya tempur dewe. Nah, ribut antara da'i, ribut antara mubalig. Yang bingung. Yang bingung imamnya. Ambil jamaah. Iki kurut nazilah mau coba ini. Mau baca apa ini? Kalau pas jadwal pengajiannya ustadz yang melarang, maka dia enggak baca. Enggak baca doa kehancuran untuk kaum kufar. Ketika jadwal pengajiannya ustadz yang membolehkan, dibaca sama dia. Dia enggak bingung, enak ngono aja. Kan gitu ya. Jadi kalau pas ustadz yang mengatakan enggak boleh, enggak baca doa kurut biasa untuk kaum muslimin yang baik lah. Ketika da'i yang kedua yang mengatakan dibaca deh. Allah SWT. Sempat ada yang datang ke saya ngelapor. Ini di wilayah Gresik. Ya Pak Ustaz. Dalam ilmu saya menurut yang ilmu yang saya dapat, yang saya baca-baca boleh Ustaz. Tapi kok bisa ribut kayak gitu Ustaz? Nah, iya dikarenakan kadar ilmu da'inya masing-masing Pak. Napanya sampean lebih dhuwur ilmunya Pak. Baca da'i tadi. Sebending sampean jadi da'inya aja Pak. Ya, sekarang banyak da'i yang goblok-goblok tapi pintar ngomong tampil. Jadinya ngerusak umat. Terus gimana Ustaz? Yang Bapak ilmu itu segena jelas nasnya boleh. Ada apa kok ragu-ragu itu? Jangan kau mendoakan untuk secara umum. Mendoakan langsung khusus sebutkan nama bangsanya boleh. Langsung aja. Allahumma alaika fi Israel. Allahumma tadmirhum tadmira. Boleh. Ya Allah hancurkan Israel. Hancur-hancurnya. Kalau masalah. Jangan kemudian takut begitu. Nanti kalau Israel dihancurkan. Nah, bolo-bolo ini rib, apa, ngamuk ya apa. Nanti kaum muslimin. Sekian mikirin ngono Pak. Sementing secara hukum syar'i diperbolehkan untuk mendoakan kehancuran untuk kaum kufar secara umum atau secara khusus. Umum dengan kalimat kafirin, musyrikin, khusus langsung menyebutkan Yahudi, Nasrani, Israel, Amerika, apa-apa begitu. Boleh, tidak ada masalah. Sebut. Allahumma musta'an ala hawla wa quwwata illa billah. Iya, saya baca-baca begitu Pak. Nah iya. Nah, kalau belajar terus ilmu ini akeh ngerti bang. Iya, nomor ibu deh bang. Nah ya itu. Jadi karena kan model da'inya macam-macam. Allahumma musta'an ala hawla wa la quwwata illa billah. Nah, ya kawan. Allahumma musta'an. Dari tadi insya Allah ya. Ringkas. Ya, supaya jangan kemana-mana. Melaknat orang kafir yang masih hidup. Secara umum, boleh. Secara khusus, boleh. Secara ta'yin, fonis, jangan. Lebih baik Anda mendoakan hidayah. Taufik untuk dia. Siapa tahu dia mendapatkan hidayah. Yang tadinya dia kafir menjadi muslim. Ada pun mendoakan kehancuran untuk kaum muslimin. Kafirin secara umum boleh. Secara khusus juga boleh. Bahkan mendoakan langsung untuk tokoh-tokohnya yang telah mati kafir. Yang dikenal jahat pun juga diperbolehkan. Yang sudah mati kafir. Barakallahu. Hada wadihun insyaAllah. Selesai membahas semangat. Dan insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya. Membahas masalah namimah. Nah. Provokator. Atau pengadu domba. InsyaAllah. Apakah ada adab-adab ketika meludah? Jazakumullah khairan. Kalau terkait dengan adab, itu kembali pada urf, kebiasaan masyarakat setempat. Kalau terkait dengan masalah ahkam, lain perkara lagi. Terkait dengan masalah ahkam, masalah hukum yang berkaitan dengan hukum syar'i. Dilarang meludah di masjid. Ini keharaman. Merupakan dosa. Dilarang meludah di dalam masjid. Atau di tembok masjid. Diingkari dengan keras sama Rasul SAW. Lalu marah besar ketika ada ludah di masjid. Mayajus. Saya paham ya. Tidak diperbolehkan. Ini haram ya. Yang kedua, ikhwanatina azzakumullah. Menurut pendapat sebagian ulama, tidak diperbolehkan meludah ke arah kiblat. Baik dalam sholat atau di luar sholat. Ini pendapat yang dipegangi sama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala wa ghafarallah. Beliau berpendapat riwayatnya itu umum. Baik dalam sholat, tidak boleh meludah ke arah kiblat. Saya paham ya, karena depan jelas. Begitu di luar masjid. Nanti misalkan di luar sana. Sehingga meludah, tidak boleh meludahkan ke arah kiblat. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang lainnya lagi mengatakan tidak ada masalah, diperbolehkan. Adapun larangannya khusus untuk ketika sholat saja. Ada dua pendapat ya, kawan. Ala kulli hal, apa namanya, kehati-hatian lebih bagus. Ini masalah ahkam. Adapun masalah adab, ya kembali pada uruf. Ya tentunya jangan Anda meludah di depan orang. Jangan juga meludahi orang. Kayak gitu ya. Jadi semuanya kurang adab, kurang ajar itu namanya ya. Tamam? Atau ketika di tempat yang banyak, jangan meludah, dikeraskan suaranya begitu. Kemudian banyak orang lagi, kemudian meludahkan di depan banyak orang atau kurang adab. Atau ketika mereka sedang menyantap hidangan, lagi mangan enak zen, lagi minum zen, ada yang tahu-tahu mengeluarkan suara yang khas itu. Artinya langsung kamu tutup dengan baik. Atau minggir supaya enggak kedengaran, sudahkan yang di depan orang. Barakallahu. Itu terkait dengan masalah adab, kembali pada urufnya masyarakat. Jika seseorang melakukan sesuatu karena nasihatnya orang lain, apakah termasuk orang yang riya? Ya tidak toh. Artinya dia melakukan sesuatu, ada nasihat yang baik dari temannya, yang baik. Dia kerjakan yang kan sebagai nasihat yang baik. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bukan riya ya. Kecuali kalau engkau beramal tadi dikarenakan niatnya untuk si fulan. Ya riya. Barakallahu. Niat yang benar ialah niat karena Allah tabaraka wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Niatkan semuanya untuk Allah semata. Apakah boleh seorang muslim merindukan datangnya cobaan Allah? Allah musta'an. Kamu kuat kan? Menanggung cobaan tadi? Juga ya akhi. Namun doanya itu nasallallahu salamu wa afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan afiyah. Afiyah itu selamat dari berbagai macam cobaan-cobaan yang ada. Nah, kalau antum merindukan cobaan dulu. Siapa? Nanti ketika antum merindu, dikasih sebuah cobaan, gak kuat, gak sabar, yang tadinya kamu jadi orang baik, jadi orang gak baik. Maksudnya neko-neko ya. Tolong jangan neko-neko. Jangan macam-macam. Jangan merindukan. Ya, berdoa kepada Allah supaya dikasih keselamatan lahir batin, afiat lahir batin. Kalau ternyata Allah memberikan ujian kepada Anda, sikapi dengan kesabaran. Itu intinya. Nah, kemudian ngarep-ngarep, kemudian coba diuji, coba diuji. Allah SWT. Apakah setan itu mati? Ini coba dibahas gimana nih? Enggak Rasid, jawaban. Apakah setan itu mati? Panitia dahulu kemarin. Gitu ya. Ngalih. Masuk lali, rek. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Sifat. Sifat untuk menggambarkan sebuah kejahatan. Gitu ya. Orang yang sangat jahat dikatakan setan. Sehingga jin yang jahat dikatakan setan. Manusia yang jahat dikatakan setan. Apakah mati? Itu pertanyaan dia, apakah mati? Saya kok bingung. Ya, masih. Apakah mati? Eh? Mati. Yang gak mati? Setan. Duh. Ya, masih. Allah, Ustaz. Ragu-ragu, tak. Tak carikan temannya antum yang lain, tak. Apa? Yang hidup sampai sekarang itu iblis. Kalau setan? Hah? Bisa mati. Apa bedanya iblis dengan setan itu? Nah, kalau iblis itu moyangnya jin, setan. Kalau setan itu? Nah, iya. Setan itu ialah sebuah sifat, sebuah nama untuk jin-jin yang jahat. Sehingga ada setan jenis jin, ada jenis manusia. Yani jin yang jahat dikatakan setan, manusia yang jahat dikatakan setan. Adapun iblis, yaitu moyangnya jin. Sebagaimana Nabiullah Adam, bapaknya manusia. Setan itu bangsa jin. Ya, dia bisa mati kalau bukan iblis. Mati mereka yang mutun sebagaimana manusia juga mati. Adapun yang hidup nanti sampai hari kebangkitan, hari kiamat itu iblis tok kono mane. Siang yang lainnya bisa mati. Apakah hadis mengenai surah Al-Waqiah itu surat untuk orang kaya, untuk kaya itu palsu ya, Ki. Palsu ya, Ki. Nah, kemudian kepengin kaya membaca Al-Waqiah. Saya kepengin kaya ini. Saya tak baca Al-Waqiah aja lah. Berkali-kali banyak orang mau cawal waki, ayo kiri terus. Ya. Gak tahu sugi-sugi. Gak harus aku tahu di acara itu dengan itu. Yang namanya kekayaan dan kemiskinan, itu merupakan takdirnya Allah Taala. Dan kita hanya ikhtiar untuk mendapatkan usaha yang halal. Barakallah itu. Ada yakin insya Allah. Jalan, belum? Coba belum? Eh? Ayo, kalau sudah ya sudah. نكتفي لهنا إن شاء الله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله فيك